Dan kali ini langsung saja untuk tampilan semua artis dari New Palaba. Dan terimalah all artis dari kami, New Palaba. Sumberjo, Sunagen, goyang bareng. Tapi sih Loncat-loncat, sekarang dikasih yang seru dulu ya. satu kali lagi buat semua. Thank you. dan narkotika apapun jenismu, tak akan tunggu lagi dan tak akan tunggu lagi walau sedih. Karena kamu orang bisa menjadi gila, karena kamu orang bisa putus sekolah, karena kamu orang bisa menjadi era, karena kamu orang kehilangan masa depan. Sebelum Kita goyang kalem-kalem aja dulu mas ya, biar gak tawuran. Baru-baru nyoba lapas satu meng melankolis buat ada semuanya. Lanjut tercinta. Thank you. apa? Oh, semoga warga Menjeng gak pada nganggur ya. Amin. Ngeba-ngeba ini jalanan leh-leh I'm not afraid.